direkom Duta Nirwana. Suara angin, angin singra ridu hati, ngelengake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke elu neng pipi, swira weruh senajan mung ora.